Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnas a'adhani allahu wa iyaku minal nar. Ayuhat talabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Masih dalam pembahasan kitab nikah, namorakulafikum, menjelaskan tentang pernikahan-pernikahan yang rusak secara syar'i. Yaqalifitullah mahamakum. Baik, kerusakan itu dikarenakan tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau dikarenakan ada sifat khusus yang menghalangi keabsahan pernikahan sehingga pernikahan tersebut diharamkan dalam syariat. Seperti yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang kemarin, yaitu nikahul muhrim. Ya, nikahul muhrim itu dilarang dikarenakan amarakallahu fikum padanya terdapat makna atau sifat yang menghalangi amarakallahu fikum tercapainya tujuan daripada akad. Ya qalifitin rahmakumullah. Nah, sehingga ya qalifitin rahmakumullah dalam rangka untuk saddan dzariah, namarakulafu menutup celah-celah syariat, ya, mengharamkan pernikahan orang yang sedang dalam ihram, baik ihram untuk umrah maupun ihram untuk haji. Ikhwanifiddin rahimahullah rahmakum jami'an nubarakulafikum. Maka pernikahan yang diharamkan berikutnya, ya, setelah kita bahas namarakulafikum nikah syahor, kemudian nikah namarakulafikum yukhalifitin rahmarahmakumullah yang dilakukan oleh wali yang kedua setelah sah pernikahan yang diakadkan oleh wali yang pertama. Yukhalifitin rahmarahmakumullah, demikian pula nikahnya seorang, ya, dengan saudara istrinya dalam keadaan, ya, istrinya masih berada dalam dekapannya. Demikian pula nikahnya seorang dengan bibi istrinya, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah, namarakulafum, ya, itu juga disebut dengan masuk dalam kategori nikah yang fasida. Ikhwanifidin rahmanumkumullah, nikah yang rusak, yang batil. Ikhwanifidin rahmanumkumullah, termasuk pula namarakulafikum, ya, nikahnya seorang budak, ya, dengan tanpa izin pemiliknya. Yaqalifiddin rahmanahumakumullah. Kemudian nikahul muhrim, maka berikutnya yang akan kita bahas adalah nikahul mut'ah, nikah mut'ah. Nah, warakulah termasuk nikah yang rusak, yang fasid, ya, yaqalifiddin rahmanahumakumullah, yang batil, yang diharamkan bagi seorang mukmin muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan pernikahan semacam ini. Ya kalau di tengah mahramukum. Nah, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini berkaitan dengan nikahul mut'ah. Ya kali bintah maramakmu. Yang pertama hadisnya Nawar Qasalamah Ibn Al-Aqwa. Kemudian yang kedua hadisnya Ali Ibn Abi Thalib Na'amurakullahi Fikum. Ya kali bintah maramakmu. Dan hadisnya Sabur Na'amurakullahi Fikum. Ya kali bintah maramakmu. Yang di situ kita mengetahui bahwasanya pernikahan mut'ah, nikah mut'ah itu ya tadinya termasuk pernikahan yang diperkenankan. Dan ini termasuk na'amurakullahu fikum sisa-sisa dari ajaran jahiliyah. Jadi na'amurakullahu fikum dalam syariat Islam apa yang berlaku dari kebiasaan jahiliyah na'amurakullahu fikum itu nam terkadang dibiarkan dan dilegalkan amarakulah sampai amarakulah ada penjelasan akan haramnya baru diharamkan termasuk amarakulah hukum nikah mut'ah pun demikian amarakulah hukum termasuk dari apa pernikahan yang sudah sering terjadi di kalangan jahiliyah di awal Islam amarakulah hukum pernikahan ini ya dilakukan dan diizinkan ya, sampai na'amurakullahu fikum pada Khaybar pada perang Khaybar na'amurakullahu fikum selesai perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkannya khalifah tindah makmum kemudian na'amurakullahu fikum sempat kemudian dihalalkan kembali pada Yom Autos. Yom Autos itu na'amurakullahu fikum perang melawan orang-orang Taif. Tiga hari. Na'amurakullahu fikum. Setelah itu diharamkan kembali. Na'amurakullahu fikum. Dan puncaknya ketika Fathu Makkah. Na'amurakullahu fikum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan secara total ya akad nikah mut'ah. Ya kali bintah marhamakum. Ini sebagian ulama berpandangan demikian ada na'amurakullahu fikum tahapan-tahapan seperti itu. Ya, tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala nam sebagaimana dalam Zadul Ma'ad itu na'amurakullahu tahrim pengharaman nikah mut'ah itu hanya sekali saja. Dan itu terjadi pada Fathu Makkah. Ala kulli hal na'amurakullahu fikum. Entah yang berpendapat dengan pendapat yang pertama atau yang kedua. Nikah mut'ah itu haram. Yeah. Ya. Ya khalifat na'amurakullahu fikum. Nikah mut'ah itu haram. Dan tidak bisa dijalankan sampai hari kiamat. Yeah. Ya khalifat na'amurakullahu fikum. Baik dalam kondisi. Ya. Yeah. Ikhtiar. Ya artinya tidak ada itu tidak dalam konsider ataupun dalam konsiderot. Ya, kali bintah makmum berbeda dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anhuman amarakallahu fikum. Ya, setelah beliau berpandangan bahwa nikah mut'ah itu halal, ya, kemudian terjadi dialog dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu, akhirnya dia pun menarik ucapannya sehingga diharamkan. Ya. Ya karibin rahmakumuh. Tapi beliau berpandangan na'amurakullahu fikum. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat na'amurakullahu fikum boleh melakukan nikah mut'ah. Na'amurakullahu. Itu pendapat Ibnu Abbas. Ya karibin. Tapi yang benar pendapat jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa nikah mut'ah itu haram. Baik fi ikhtiyarin atau fi darurat. Ya, dalam kondisi ikhtiar. Atau dalam kondisi darurat tidak boleh dilakukan. Ya kali bintah marhamakum. Yang jelas ya marhamakum, diharamkannya nikah ini dikarenakan padanya ada doror yang sangat besar. Sangat besar sekali na'amurakullahu fikum. Jadi memang seperti itu sifatnya agama ini. Nah, tidak ada satu pun yang diperintahkan di dalam agama ini. Melainkan padanya ada manfaat yang kholisoh atau rojihah. Demikian pula tidak ada satu pun dari perkara yang diharamkan dalam agama ini. Melainkan padanya ada mafarat baik khalis maupun rojiah, termasuk diantaranya adalah nikah mut'ah, dilarang karena dorornya sangat besar. Ya khalifitullah rahmatullah. Bayangkan ya khalifitullah rahmatullah. Ya, nikah mut'ah itu tidak ada batasan jumlah betapa wanita yang mau dimut'ah. Ya khalifitullah rahmatullah. Dalam sehari orang seorang orang bisa memut'ah wanita kalau dia mau dan punya amara kelafikum 100 orang bisa. Kalau dia kuat amara kelafikum. Enggak ada itu, enggak ada batasannya. Khairibit rahmatullah. Ini sangat rusak sekali amara kelafikum. Ya dimungkinkan ya khairibit rahmatullah ya dengan yang semacam itu akan perluas. Nah, memperluas kerusakan wanita. Ya khalifat rahmatullahi kenapa wanita itu kalau sudah afan, tidak pikir, ya, itu daya tariknya sudah enggak apa? Ya, sudah enggak begitu. Ya enggak? Ya enggak? Saya yakin amarah kalau yang di sini pinginnya kalau menikah yang pikir-pikir, ya enggak? Nawarku, ya enggak? Iya, nah, kalau namara klawfikum diizinkan itu seluas-luasnya, banyak yang kehilangan bakarahnya. Iya enggak? Dari kalangan wanita itu. Sehingga daya tarik mereka pun menjadi redup. Ini salah satu kerusakan namara klawfikum yang ada pada nikah mut'ah. Kalau ini saja namara klawfikum sudah cukup untuk kemudian nikah mut'ah ini dilarang. Nah, karena ada unsur kerusakan yang besar. Ya qalibit rahmah rahmatullah. Sudah gitu amarakallahu fikum, ya dalam pernikahan mut'ah tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Ya, dalam akad amarakallahu fikum, ya zawwastu ibnaka misalnya, zawwastu ibnaka syahron misalnya. Aku nikahi anakmu selama 1 bulan. Pas 1 bulan khalas selesai. Masanya amarakallahu fikum sudah selesai, amarakallahu fikum langsung. Ya, kabur gitu saja. Enggak ada kewajiban untuk nikah menafkahi, enggak ada. Namanya mut'ah itu kan tujuannya untuk senang-senang saja amarakallahu. Makanya disebut dengan mut'ah itu karena senang-senang saja amarakallahu. Ya. Ya kalau lebih rahmah rahmukum. Enggak ada nafkah, enggak ada apa. Nanti kalau punya anak, amarakallahu fikum. Ya. Enggak itu enggak diistirahatkan pada bapaknya. Dan enggak ada masa iddah. Iya kan? Enggak ada masa iddah. Kalau sudah selesai mut'ah khalas, cukup istibra, habis itu nikah lagi enggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Apa bedanya dengan kambing dan sapi? Kan itu. La haula wala quwata illa billah. Iya. Makanya betul-betul sangat rusak sekali nikah. Maka termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah. Allah melalui lisan Rasul-Nya melarang pernikahan ini. Insyaallah kita akan baca satu persatu hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala. Ya, yeah. Dan sebelum kita baca, kita namurakallahu fikum baca dulu hadis yang kemarin kita telah baca. Hadisnya Utsman bin Affan dan Ibnu Abbas serta hadisnya Maimunah. Fadhal man hafdzal hadis falyaqra. قال المؤلف رحمه الله وعن سلمة ابن الأقوى dan diriwayatkan dari سلمة ابن الأقوى رضي الله عنه قال beliau mengatakan رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطش fil mut'ati salasata ayyamin thumma naha anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah pada Amu Autas. Amu Autas itu na'amarakallahu fikum enam. Terkadang diibaratkan dengan diungkapkan dengan Ghazwatu Autas. Ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Dan ini terjadi ketika pembebasan Thaif, gitu ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Dan pembebasan Taif itu na'amarakallahu terjadi pada tahun yang sama dengan kejadian Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah na'amarakallahu fikum. Nah, setelah itu Rasulullah SAW sebelum pulang ke Madinah na'amarakallahu fikum, beliau ke Taif. Yang sebelumnya terjadi perang Hunain, kemudian perang Autos yaitu Fathu Thaif. Khalifah bin Ahmad. Nah, ya Khalifah bin Ahmad rahimakumullah disebutkan oleh beliau fa ahyanan yu'abbiru anha bi ami fathi Makkah. Dan terkadang amarakallahu fikum diungkapkan dengan tahun Fathu Makkah karena memang satu tahun itu sendiri. Nah, amarakallahu fikum. Ya kalau itu sudah terjadi pada tahun itu. Ya, sebelum kembali ke Madinah. Nah, amarakallahu fikum. Ya kalau itu sudah marhamukum. Rasulullah SAW memberikan rukhsah, memberikan keringanan, artinya memperbolehkan melakukan mutah selama 3 hari. Kemudian beliau melarangnya. Dan disebutkan di dalam hadisnya Saburah. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Dilarang selama-lamanya sampai hari kiamat. Yukhari bintah marhamakum. Hadisnya sabur. Ikhwanuddin rahimani wa rahmakumullah. Naam. Wan Ali radhiyallahu anhu qala dan diriwayatkan dari sahabat Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau mengatakan nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati am Khaibar mutafaqun alaihi. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa wa an aqlil humuril ahliyah yaum Khaybar akhrajahu 7 illa Abu Dawud. dan juga diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang memut'ah wanita dan melarang pula namarakallahu fikum memakan daging nam himar ahliyah pada hari Khaibar. Dari berapa hadis yang kita baca tadi ya, memberikan penjelasan bahwasanya mut'atun nisa atau nikahul mut'ah dikhalifin rahmatullah ini diharamkan pertama kali oleh syariat ketika terjadi perang Khaibar. Khalifin rahmatullah dan perang Khaibar ini kejadiannya lebih dulu dari Fathu Mekah. Perang Khaibar itu terjadi pada tahun namarakallahu fikum nggih 76 atau 7 namarakallahu fikum akhir di tahun yang ke-6 awal tahun yang ke-7 ya khalifin rahmakumullah sementara Fathu Mekah namarakallahu fikum terjadi pada tahun 8 atau tahun 9 namarakallahu fikum yaitu akhir tahun ke-8 awal tahun yang ke-9 namarakallahu fikum. Ya kalau kita dah merahmukmu, sehingga na'amurakallahu fikum, ya, ditahu di apa di kejadian Khaibar itu Rasulullah SAW haramkan, berlangsung sampai Fathu Mekah, ya, Rasul memberikan izin na'amurakallahu fikum melakukan mut'ah, ya, selama 3 hari. Setelah itu Rasulullah SAW melarangnya secara permanen sampai hari kiamat. Ya kharib tindah maramukum. Sehingga setelah itu na'amarakallahu fikum pelarangan secara permanen sampai hari kiamat ini. Pelaksanaan atau akad mut'ah itu tidak boleh dilakukan. Maka ketika na'amarakallahu fikum seorang nekat melakukan akad mut'ah na'amarakallahu fikum, maka akadnya dianggap batil. Dan konsekuensi yang terjadi, ya, misalnya sampai terjadi nama yang namanya al-wad'u atau jima na'amarakallahu fikum dianggap zina. Ya khalifik rahmahamakum. Ya, sehingga tergantung yang melakukan ketika dia muhsan ya dirajam. Ya, kalau ghair muhsan tidak dicambuk. Ya khalifik rahmahamakum. Nah, itu bagi mereka yang mengetahuinya. Ya, mengetahui hukum ini na'amarakallahu fikum, maka diterapkan yang semacam itu. Ya khali bidin rahmatullahi. Nah. Sekarang na'amarakallahu fikum. Nikah mut'ah itu mafhumnya seperti apa? Ya kuali bintun rahmat wa rahmatullah. Nikah mut'ah ya. An-nikahu ilal ajal. Nikah sampai waktu tertentu. Nih. Dan ini dipersyaratkan di awal. Ya, di awal ketika dia melakukan akad. Ya, seperti zawwajtu ibnaka syahron. Zawwajtu ibnaka yauman. Zawwajtu ibnaka aman. Itu na'amarakallahu fikum. An-nikahu ilal ajal. Namanya na'amarakallahu fikum. Ya, namanya nikahun ilal ajal. Namanya mut'ah. Namanya. Yeah. Atau dengan lafad. Matta'tu ibnaka. Ila syahron. Matta'tu ibnaka yauman. Matta'tu ibnaka aman misalnya. Nah warakallahu. Itu namanya mut'ah. Ya. Yeah. Ikhwadi fitnah warahmatullahi. Nah. Ya. Yeah. Nikahun. An-nikahu ilal ajal. Ya, kalau kita dah makmum. Limada summa nikaha mut'atan? Summa nikahu mut'atan? Kenapa Amr menikah semacam ini disebut nikah mut'ah? Li'annal maksud bihi at-tamattu' faqat. Namur. Dikarenakan tujuan dari akad itu hanya semata-mata tamattu'. Semata-mata bersenang-senang. Ya kuali bintah makmu. La ayyaj'alha zawjatan yaskunu ilaiha. Bukan dalam rangka untuk menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya. Ya. Wa talitulahu wa takuna syarikan lahu fil hayah. Ya. Tidak pula bertujuan untuk menjadikan wanita tersebut sebagai ya, wanita-wanita yang melahirkan anak-anaknya. Tidak pula menjadikan wanita tersebut sebagai syarik. Ya, sebagai temannya dalam kehidupannya. Hanya semata-mata matuk saja pernikahan ini dilakukan. Ya kali fitnah marhamakmu. Makanya nikah ini disebut dengan diistilahkan dengan nikah muta. Ya kali fitnah marhamakmu. Nah, musyarakatan liwas warasatihi dan tidak pula amrakum fikum digabungkan sebagai ahli warisnya. Ya, Pak Jama mati setelah kematiannya. Ya kali fitnah marhamakmu. Itu semuanya ada dalam nikah muta. Ya kali fitnah marhamakumullah. Nah, yuritu ayat madzakal katisil musta'ar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia hanya menginginkan untuk bersenang-senang seperti taisul musta'ar. Nih. Ya. Pejantan kambing sewaan. Nih. Ya. Khalifah Mbah Marhamuk. Summa idan taha al-ajal mu'aqqad infasakha nikah. Kemudian ketika waktunya sudah telah selesai, maka nikahnya pun langsung rusak, langsung amarakallahu fikum. Ya. Nah, bubar gitu saja amarakallahu fikum. Ya kali fitnah marhamakum. Nah. Sehingga seakan-akan amarakallahu fikum wanita dalam bab ini itu sedikit pun tidak ada kemuliaannya. Ya kali fitnah marhamakum. Hanya sebagai pelampiasan nafsu-nafsu para laki dumbla. Ya kali fitnah marhamakum. Mirip seperti praktek na'amurakullahu fikum. Ya. Praktek. Ya. Ya kali fitnah prostitusi. Ya kali fitnah marhamakum. Tapi hanya saja dibungkus dengan na'amurakullahu fikum. Ungkapan-ungkapan syar'i seakan-akan indah. Nih. Tapi itu justru amarakallahu fikum. Nih. Sesuatu yang sangat merendahkan. Khususnya kepada kaum hawa. Nih. Wanita seakan-akan dijadikan sebagai komoditi. Barang dagangan. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifitullah marhamakum. Enggak mendapatkan ketenangan sama sekali. Padahal kita na'amarakallahu fikum tahu bahwa tujuan pernikahan itu adalah husulus sakinah. Ya, akan dihasilkannya sakinah, ketenangan di dalam pernikahan, mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Enggak, itu na'amarakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Maka tepat kiranya na'amarakallahu fikum kalau kemudian syariat ini menglarangnya dengan sekeras-kerasnya. Ya kali fitnah marhamakumullah. Nah. Ya kali fitnah rahmanallahu rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Meskipun demikian ternyata masih ada dari kalangan orang yang mengaku sebagai orang muslim yang mempraktekkan akad yang rusak ini. Terutama dari golongan Syiah. Ya. Yang kalau kita mau adil, mereka ini para pengkhianat sebelumnya. Coba lihat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali radhiyallahu anhu. Bukankah mereka menganggap bahwa mereka adalah Syiahnya Ali, golongannya Ali. Bahkan terhadap keluarganya, mereka berbuat gulu, segulu-gulunya yang tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi dalam bab ini, mereka adalah orang yang paling besar pengkhianatannya kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan memang mereka adalah kaum pengkhianat. Ya, sejak dahulu. Sifat pengkhianat itu sudah tersemat pada mereka. Kalau fitnah merah makmum, nah untuk belamin dari. Bahkan kalau fitnah merah makmum, Ali radhiyallahu sampai mengatakan kepada Ibnu Abbas yang kala pertama kali di awalnya Ibnu Abbas menyatakan bahwa mut'ah itu halal, datangi sama Ali dan dikatakan inna karajulun ta'if. Keras Ali radhiyallahu dalam bantah mereka-mereka yang melakukan praktek mut'ah ini atau yang na'amorakla berpendapat bolehnya mut'ah. Tapi ternyata kaum Syiah menyelisihinya. Nah kalau mereka na'amorakla fikum mengaku cinta pada Ali dan keluarganya. Ya, pengakuan mereka bohong. Dusta na'amorakla fikum. Ya kalau dibitimbah meramakmu. Bahkan mut'ah ini menurut mereka dianggap sebagai sebuah ciri khas keagamaan mereka. Ya kali ditambah bahwa na'udzu billahi min dzalik. Dan prakteknya sungguh-sungguh sangat rusak. Ya kali ditambah makmum. Bagi orang yang akalnya masih sehat tidak akan pernah bisa rela dengan praktek mut'ahnya mereka. Ya kali ditambah makmum. Ya, bahkan dalam sebuah kisah Al-Muraqqab dikisahkan ya khani fitin rahmatullah bagaimana praktek rusak mut'ahnya mereka. Ya, dan itu biasanya dilakukan pada momen tertentu. Ya, momen 10 Asyura biasanya. Al-Muraqqab. Ya khani fitin rahmatullah. Jadi mereka ambil prakteknya ya khani fitin rahmatullah sebagaimana dikisahkan ya khani fitin rahmatullah. Itu na'amurakullahu fikum. Mereka kumpul dalam satu gedung. Na'amurakullahu fikum. Laki perempuan na'amurakullahu fikum. Kemudian lampu dimatiin. Yang ia tangkap dari lawan jenisnya. Itulah yang kemudian dimut'ah na'amurakullahu fikum. Dan dikasih maharnya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Ya khalifitun rahmatullahu. Suatu ketika na'amarakallahu fikum. Terjadi hal semacam itu. Dan ada seorang pria yang melakukan semacam yang terkagetkan dengan na'amarakallahu fikum amalnya tersebut. Di pagi hari na'amarakallahu dia dapati. Ternyata mahar yang ia berikan semalam terhadap wanita yang ia mut'ah. Dipakai sama adiknya sendiri. Bagaimana na'amarakallahu fikum? Petengan ngurun na'amarakallahu fikum. Tangkap nama ini maharnya. Ayo langsung jadikan gitu ya. Ya kan fitnah. Ternyata amor maharnya itu cincin yang diberikan itu ternyata adiknya sendiri. Berarti yang semalam sama saya itu adik saya. Allahu Akbar. Itu prakteknya. Ya kan fitnah. Makanya amor kalau dari kalangan mereka orang-orang yang masih punya akal, akalnya masih waras amor kalau itu sangat besar pengingkarannya terhadap praktek mut'ah ini. Dan mereka selalu bercondong na'amarakallahu fikum untuk pada pendapat yang mengharamkan praktek ini. Karena melihat rusaknya na'amarakallahu fikum. Praktek ini na'amar di tengah-tengah mereka. Ya kalau ditambah na'amarakallahu fikum. Nah. Padahal ya kawan-kawan, taulan amara kawafikum. Apa? Tanazul lah dengan mereka. Ya kawan-kawan, tahamakum. Ini kalau seprakteknya semacam itu sudah tidak benar, sudah amara kawafikum. Yang di namara kawafikum, taulan amara kawafikum, nikah mut'ah itu masih diperkenankan. Mereka yang mungkin memperkenankan nikah mut'ah. Pelaksanaan nikah mut'ah itu, ya, itu sama seperti pelaksanaan nikah-nikah yang lain. Ada wali, ada saksi, ada mahar. Hanya saja dalam akadnya dipersyaratkan takkid. Itu saja. Saksikan ada walinya. Lah kalau praktiknya semacam itu, mana walinya? Enggak ada walinya. Orang berapa? Oh, nangkep, nangkep, dapat ini maharnya. Jadi lama itu. Halo la quwata illa billah. Naam. Itu kalau itu taulah nama itu. Ya. Taulah kita katakan ini kait nikah tanazulan ya. Tanazul dengan pendapatnya mereka boleh. Maka pelaksanaannya seperti itu hanya apa? Hanya pada apa? Pada sisi ini syarat paket gitu saja. Ya. Wali ada. Ya ini. Akad ada. Kedua mempelai ada. Ya, yeah. Isyhad ada, nawarakallahu fikum, mahar ada. Hanya ketika akad dia mengatakan zawwajtu ibnaka syahron ada syarat takkid itu aja. Nah ini enggak boleh, yang semacam enggak boleh. Secara syar'i sebagaimana dalam hadis yang kita baca nawarakallahu fikum. Ya kali bin Mbah marhamakum. Nah, yang jadi iskal. Yang jiska, yaitu namura klawfikum, ya, terkait dengan an-nikah biniyati tolak. Ya, an-nikah biniyati tolak. Nikah dengan niat mencerai. Ya, kalau ibadah, bolehkah yang semacam ini? Kalau mut'ah namura klaw jelas pada persyaratannya, kalau namura klaw yang kedua ini pada niatnya. Jadi ini kan yang betul. Ada saksi, cuman enggak diungkapkan. Nawarakallah. Tidak diungkapkan, ya. Yeah. Terkait dengan wah nanti tak cerai, enggak diungkapkan, cuman dalam hati niatnya itu. An-nikahu biniyatut talaq, apa hukumnya? Kan gitu ya. Ya qul bi rahmatillahi wa rahmakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang semacam ini juga tidak boleh. Ya, yang semacam ini juga tidak boleh. Bedanya kalau yang pertama mut'ah itu namara kulafikum dipersyaratkan dalam akad ya, terkait dengan takkid penentuan batas waktu akhir, akhir batas akhir waktunya namara kulafikum. Ya kalau dibit rahmakum. Adapun yang ini hanya sekedar niat peniatan meniatkan namara kulafikum dalam hati bahwasanya pada waktu tertentu akan saya cerai. Tidak diungkapkan nawarakallahu. Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tidak memperkenankan hal semacam ini khulnamakumullah berdalil dengan nikahul muhallil. Nikahul muhallil itu enggak boleh kan? Iya, khulnamakumullah. Nah, kenapa pihak wanita yang dinikahi itu enggak tahu? Ya, enggak tahu nawarakallahu fikum. Pada satu kondisi dia enggak tahu kalau dia nanti akan dicerai kan itu ya. Tapi tetap na'amara kelafikum Rasulullah SAW mengharamkannya. Ya, ini kamu halil itu kan gini ya. Kali betulah makmumah. Ya. Dan orangnya ya yang mau menjadi muhalil na'amara kelafikum itu disebut dengan tadi itu. Taisul Musa'ar ya na'amara kelafikum. Kali betulah makmumah. Ya. Jadi ada seorang wanita yang dicerai sama suaminya yang pertama. Cerai tiga. Kemudian suaminya yang pertama tadi ingin kembali kan enggak boleh kecuali harus dinikahi oleh orang lain, dicerai secara normal, ya baru dia kembali boleh. Kan itu ya? Ya kali bin rahmakumullah. Nah, akhirnya dia cari orang. Ini namanya muhalil nawarakallahu. Cari orang nawarakallahu fikum untuk menikahi ya bekas istrinya tadi. Nawarakallahu. Ya kali bin rahmakumullah. Sepakat dengan suaminya yang pertama, nawarakallahu, dia pun menikahi bekas istrinya tadi. Ya kali bin hukumnya. Di mata istrinya tadi namara kelafikum dan walinya enggak tahu kalau dia punya nyatanya yang rusak tadi ya. Nah, tahu enggak? Kalau tahu ya enggak akan boleh ya, enggak akan mau namara kelafikum. Enggak akan ditampakkan. Kan itu ya. Ya kali bin rahimallahu rahmakum. Berarti namara kelon niatan yang rusaknya tadi disebutkan apa? Di apa? Dipendam dalam hati. Nanti pada waktunya namara kelon kemudian dilaksanakan. Nye. Sehingga dicerai. Ya kan ibn rahmatullahi. Maka yang semacam ini diharamkan oleh syariat. Nikahul muhalil itu na'amurakullahi. Demikian pula orang yang nikah biniyatnya tolak. Paham ya? Ya kan ibn rahmatullahi. Yang na'amurakullahi. Saya tak nikahi sama dia. Nanti setahun tak cerai. Nye. Ya kan ibn rahmatullahi. Setahun tak cerai. Ya, bedanya dengan mut'ah namaratullah. Kalau mut'ah dipersyaratkan di awal. Ya. Zawwastu ibnaka syahron adalah. Ya. Matta'tu ibnaka yauman. Begitu. Namaratullah. Kalau ini namaratullah. Ya. Takitnya dalam hati. Paham ya? Maka ini juga namaratullah. Tidak boleh. Al-Muhim ikhwanifidin rahimah rahimahumullah. Nam, nikah mut'ah. Haram. Nih. Dari nomor sini nomor ta'amil faida. Dari sini ta'amil faida dari beberapa hadis ini nomor kalau yang pertama tahrimu nikahil mut'ah. Diharamkan nikah mut'ah. Dikenakan madarat yang besar padanya. Ya kali bidinlah maramku. Nah. Kemudian amarakallahu fikum. Dalam hadis ini pula, hadis-hadis ini pula amarakallahu fikum. Diambil faedah besarnya perhatian Islam terkait dengan kemuliaan kaum wanita. Bahwa agama Islam ini sangat memuliakan kaum wanita. Namurakulam. Khalifatul Rahmatum. Dalam beberapa pensyariatan yang berkaitan dengan kaum wanita na'amarakallahu fikum ya. Kita akan menyadari di situ dapat mendapati di situ betapa wanita di mata Islam sangat mulia sekali. Ya kada bidah maramakum. Dari mulai na'amarakallahu fikum ya. Berkaitan dengan ibadah. Wanita sama dengan laki-laki. 6 Almar atau hakok ikurijal, anissa atau hakok apa sakok ikurijal. Wanita itu adalah sakok ikurijal, bagian dari laki-laki itu berkaitan dengan ibadah sama dengan laki-laki. Keimanan mereka ketika mereka lakukan maka sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan laki-laki, tidak ada bedanya. Khalifatullah mukmin. 6 Salat misalnya. Sama ya. Diisi Allah dengan laki-laki. Ketika mereka sholat dengan khusyuk ya. Laki-laki juga khusyuk namun sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-nisa'u saqa'iqur rijal kata Rasul alaihi salatu wasalam. Kali ditambah marhamukum. Dalam hal warisan pun demikian. Dibanding dengan perlakuan orang-orang terdahulu terhadap mereka, maka Islam itu adalah paling adilnya. Antara orang-orang jahiliyah dan orang-orang barat yang bernam haluan bebas-bebas. Kalau orang-orang jahiliyah, amarakulafum, tidak memberikan sopan sama sekali terhadap kaum wanita berkaitan dengan warisan. Sementara orang barat kebablasan. Islam na'amarakallahu fikum. Na'amarakallahu fikum berikan pada porsinya. Ya. Itu karena posisinya mereka. Harus dibawa laki-laki. di dalam bermuamalah duniawiyah na'amarakallahu fik. Ya. Arijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, kalau misalnya na'amarakallahu diizinkan mereka ya dalam segala hal na'amarakallahu fikum harus sama dengan laki-laki na'amarakallahu fikum. Ya. Maka sendi-sendi ayat tersebut bisa rusak. Na'amarakallahu fikum. Lonjak mereka. Na'amarakallahu fikum. Makanya kalau dikutahamakumullah, itu semuanya menunjukkan akan kemuliaan ya, mereka di mata syariat. Tidak dibiarkan begitu saja bebas, sehingga dia bisa mengalahkan haknya kaum laki-laki. Juga tidak dikekang, sehingga mereka tidak diberi sama sekali dari hak mereka yang seharusnya. Ya, kalau dikutahamakumullah, dalam hal tarbiyah pun demikian. Sama, laki-laki dan perempuan. Dimuliakan amarakallahu fikum. Ya kali fitnah makmum. Demikian pula dalam hal pernikahan. Ya. Betul-betul dimuliakan. Sampai segala amarakallahu pernikahan yang nanti akan merugikan ini namanya wanita. Enggak boleh. Nikah tanpa keridhaan mereka. Enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Keridhaan dari pihak wanita dalam pernikahan termasuk syarat, kan itu ya. Ya kalau fitnah menarikmu. Kalau itu terjadi na'amarakallahu fikum, maka wanita boleh fasakh. Boleh fasakh. Ya kalau fitnah menarikmu. Demikian pula dilarangnya nikah mut'ah berkaitan dengan kemuliaan mereka. Sehingga na'amarakallahu sekali lagi ya. Hadirin ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu sangat memuliakan kaum wanita. Nih, sehingga wahai kaum wanita, na'amarakallahu fikum, nih, hendaknya kalian menetapi syariat Islam. Karena padanya ada kemuliaan untuk kalian. Termasuk ketika syariat mewajibkan kalian untuk berhijab. Itu dalam rangka memuliakan kalian, bukan dalam rangka untuk mengangkat kalian. Dah. Kalian akan menjadi mulia ketika kalian menjalankan itu. Ya kalau lebih berbahagia orang makmum. Berbeda dengan orang yang tidak mau mengindahkan ketentuan non syariat dalam bab ini. Antum bisa lihat kenyataannya ada. Apakah mereka menjadi mulia? Tidak sama sekali. Justru kehinaanlah yang akan mereka dapatkan. Saat mereka na'amarakallahu fikum menyelisih syariat tersebut. Terkait dengan menutup hijab. Berhijab di hadapan ajnabi. Itu kemuliaan dari syariat. Maka tetapilah na'amarakallahu fikum. Ya kali fitnah na'amarakallahu fikum. Nah. Ya kali fitnah na'amarakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya. Dari hadis-hadis ini na'amarakallahu fikum. Ya. Terdapat faedah tahrim luhum apa luhum luhumul ahliya diharamkannya makan daging khimar. Jadi humurul ahliya itu na'amarakallahu fikum istilah untuk jenis hewan tertentu ya. Bukan na'amarakallahu fikum khimar yang Cina. Ya. Khimar tahu ya khimar ya. Yang Cina. Itu yang diharamkan. Kalau khimar itu yang liar. Enggak diharamkan. Enggak seperti itu. Tapi ini adalah istilah untuk jenis hewan tertentu. Meskipun dia liarnya. Ya. Melebihi. Na'amarakallahu fikum zebra. Haram. Ya. Ya kali bintah maramukmu. Nah, adapun himar wahsyiyah itu juga istilah untuk hewan tertentu, yaitu zebra itu namanya himar wahsyiyah. Ya. Nah, warakallahu. Kalau himar wahsyiyah halal. Nah, warakallahu. Yang diharamkan adalah himar ahliyah, keledai. Ya. Jadi nah, warakallahu fikum terjemahnya keledai. Kalau himar wahsyiyah itu zebra yang lorek-lorek itu deh nah, warakallahu. Itu wahsyiyah boleh dimakan. Ya kalau kita bahas sama kamu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Nah. Sama seperti nama bakor. Bakor pun sapi ya. Nah, kalau bakorun wahsyi ya, banteng. Ya. Yeah. Jenisnya beda. Bakorun wahsyi itu banteng. Bukan berarti sapi yang itu sapi liar gitu. Ya enggak, na'warakallahu fikum. Sapi yang jinak maupun yang liar, ya sapi namanya bakor, na'warakallahu fikum. Ya. Banteng, ya na'warakallahu fikum. Meskipun jinak tetap namanya bakorul wahsyia. Paham ya? Paham ya? Seperti na'warakallahu himar, himar ahli ya, ya keledai itu. Kalau himar wahsyia, na'warakallahu fikum. Ya. Zebra. Ya. Ya kalau bibit rahmarakum. Nah. Kembali ke tindah melahumah. Adapun kuda halal yang jadi masalah, awarakallahu fikum, bagel, ya bagel. Bagel itu peranakan kuda dan himar. Nah, kuda itu peranak apa? Bagel itu peranakan kuda dan himar. Kembali ke tindah melahumah melahirkan biogol yang memiliki perawakan lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada kuda, ya, tapi memiliki kekuatan yang lebih nawar kalau biogol. Ya kali kita entah marah mukmoh. Kalau biogol hasil persilangan, ya, kuda dan himar ahli ya, maka haram. Ya kaitannya nam, idza tazahama bainal halal wal haram, quddimal haram. Apabila bersaingan antara halal dan haram, maka didahulukan yang haram. Sehingga na'marakallahu fikum, kalau na'marakallahu fikum, bagal haram. Dan keharamannya ini adalah ketika dimakan. Na'marakallahu fikum. Ketika dimakan. Nih, kalau untuk intifak yang lain, mau dipakai kendaraan, monggo, boleh. Mau dipakai perhiasan, ya, pajangan, api-apian itu na'warakallahu boleh, monggo. Oleh karena itulah untuk perkara ini himar boleh diperdagangkan. Boleh diperdagangkan. Nih, kebolehannya karena ada unsur intifak yang bisa dihasilkan. Intifaknya apa? Bisa untuk perhiasan, bisa untuk kendaraan. Demikian pula biogol hasil peranakan kuda dan himar, na'warakallahu fikum, itu juga boleh diperdagangkan, boleh dihadiahkan dan lain sebagainya dari akad-akad yang ada. Ya, lihusul intifak bihi, dikarenakan dihasilkan kemanfaatan dengannya. Na'warakallahu fikum. Ikhwalifidin rahmatullahi. Nah, ikhwalifidin rahmatullahi. Tapi untuk makan enggak boleh. Untuk sembelih enggak boleh. Diambil dagingnya, ya enggak boleh. Ya khalifat mbah marhumukumuh, itu yang diharamkan. Ya khalifat mbah marhumukumuh. Sehingga kalau misalnya dia menjualnya dalam rangka sembelih, enggak boleh dijual. Tapi kalau menjualnya dalam rangka untuk dipakai kendaraan, labah senang marhumukumuh. Ya. Ya khalifat mbah marhumukumuh. Bagaimana kalau kita punya biogol terus kemudian dijual? Apa kita harus mencari? Ya, tahu untuk apa biogol saya atau himar saya dibeli? Enggak perlu. Tidak perlu. Ini namanya takalof. Ya, enggak perlu. Zaman kok mau beli himar saya mau pakai apa, Mas? Ya, enggak usah gitu. Na'warakallahu fikum. Ya, itu saja dijual saja na'warakallahu fikum. Urusan nanti setelah itu sembelih sama dia dimakan dagingnya itu urusan dia, wa sanam rasul. Tapi beda kalau kita tahu, ya. Yeah. Nah, kita tahu kalau dia beli untuk disembelih seperti dia mau. Mas, biar sampean tak beli. Ya, yeah. Mau tak pakai walimahan. Oh, enggak boleh, Mas. Ya, yeah. Enggak boleh kalau dipakai walimahan. Ya. Yeah. Maksudnya walimahan itu dipakai untuk apa membawa pengantin ya. Ya enggak apa-apa kalau gitu. Kalau walimahan untuk sembelih diambil daging ya jangan. Na'warakallahu fikum, enggak boleh. Ya khalifat mbah mahmukum. Nih. begitu pula barakallahu fikum, kalau gholnya itu peranakan dari kuda dan himar wahsyi ya, maka halal. Ya, halalul intifa' bil akli wa ghairi. Boleh dimanfaatkan baik untuk makan atau yang lainnya. Kenapa? Himar wahsyi ya halal. Ya. Khadi bi tambah rahmukumullah. Ini akan ditambah rahmukumullah yang bisa kita sampaikan, ya. Intinya amarakallahu fikum min angki fasid muharramah adalah nikahul mut'ah, ya. Nikah mut'ah dikarenakan padanya ada banyak kemadharatan yang terjadi dengan akad tersebut. Ya qul bismillahir rahmanir. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebabnya. Wa akhiru ta'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.